Nah, makruh itu ada toleransi di dalamnya. Dan haram adalah kebalikan dari halal. Misalnya kita kata ini halal, ini haram. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ini dalil kalau haram adalah kebalikan halal. Wala taqul lima tasifu al-sinatikum al-kadhiba, janganlah kalian katakan apa yang digambarkan oleh lidah-lidah kalian sendiri al-kadhiba sebagai kebohongan, ini halal dan ini haram. Taftaru ala Allahi al-kadhib, supaya kalian membuat kedustaan atas nama Allah. Adapun perkataan para ulama usul fikih bahwasanya haram adalah kebalikan wajib, maka itu adalah berdasar dengan melihat pengertian dari macam-macam hukum taklifi. Maka kalau dilihat dari pengertiannya atau dampak hukumnya, maka wajib adalah kebalikan dari haram. Ya, wajib dikerjakan berpahala, haram jika dikerjakan dosa. Wajib jika ditinggalkan dosa, haram ditinggalkan berpahala. Fayu'arful haram, maka definisi haram itu kebalikan dari definisi wajib. Ya, sebagaimana telah kita baca dan telah kita pelajari. Ibu. Hukum haromi mada korohul mu'allifu min annahu yutabu ala syafihi lakin dikoktil imtisali wadalika bi'ai yakuffa anna muharromi imtisalan linahyu syar'i linahyu syar'i qasidan bidalika wajihullahi ta'ala falau tarokahu Linahwi kawin min makhlukin au hayain au liyain au ajzin salima minal ismi di anahu lam yartakib harongan walakin la ajarolahu di anahu lam yaksud wajib Allahi bitarki lil harami wa amma fa'ilul muharramu wa amma fa'ilul muharrami bila udrin fahuwa mustahikun lil iqabi wala yalzam tahakkukuhu fahuwa tahtal masyiati wa taqaddamal kalamu ala dalika fi babil wajibi wa yusammal muharramu mahduran kama abarobihil musanniku. Nah, dampak hukum dari haram adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Juwayni, yaitu berpahala jika meninggalkan hal yang haram, akan tapi dengan catatan bikostil imtisal. Dia tinggalkan hal yang haram tersebut bikostil imtisal dengan maksud taat. Artinya dia tahan dirinya dari perbuatan yang haram imtisal karena taat terhadap larangan syariat. Qasid dan bidzalika dia maksudkan dengan hal tersebut wajah Allah Ta'ala. Maka meninggalkan hal yang haram itu berbahaya, bentuknya adalah ayakub panafso minal muharam, menahan diri dari hal yang haram. Artinya terlintas dalam pikirannya ajaan untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka orang yang meninggalkan perbuatan yang haram yang berpahala adalah orang yang ada pada dirinya ajaan untuk melakukan perbuatan yang haram dan dia tahan dirinya untuk mengikuti ajaan tersebut. Adapun orang yang sama sekali dalam pikirannya tidak terpikir untuk melakukan perbuatan haram, tidak ada ajaan untuk melakukan perbuatan yang haram, plus tidak kepikiran, sama sekali tidak kepikiran untuk nyuri harta orang. Nah, ya, maka dia tidak kita katakan meninggalkan perbuatan yang haram. Dia tidak mendapatkan pahala meninggalkan perbuatan yang haram. cuma bebas dari dosa. Yang kita katakan mendapatkan pahala karena meninggalkan yang haram adalah orang yang mendapatkan godaan. Orang yang digoda oleh jiwanya, digoda oleh setan untuk mencuri, harus dia tahan dirinya. Ayakufa nafsahu, dia tahan dirinya dari mengikuti godaan tersebut. Inilah orang yang mendapatkan pahala karena sebab meninggalkan hal yang haram. Kalau tahu-tahu seandainya ada seorang yang meninggalkan yang haram karena takut dengan manusia, malu, ingin pamer, atau karena ajus tidak memungkinkan untuk melakukannya, maka dia berpikir bebas dari dosa karena dia tidak melakukan hal yang perbuatan yang haram, tetapi tidak dapat pahala karena dia tidak bermaksud wajah Allah ditakilil haram dengan perbuatan yang meninggalkan hal yang haram. Dia catatkan lagi, para ba'dum, bahkan sebagian ulama mengatakan dia berdosa karena dia lebih mengutamakan rasa takut kepada makhluk daripada karena lebih mengutamakan rasa takut kepada makhluk daripada rasa takut kepada Allah, hukumnya haram. Demikian pula meninggalkan maksiat karena riya, hukumnya haram. Lihat macam fatwa Ibnu Taimiyah fahima, maka pada dua tempat ini terdapat bahasan yang sangat berharga seputar topik ini. Namun nampaknya yang dipilih oleh penulis adalah hal yang beliau sampaikan di Sarah, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan haram enggak jadi karena enggak memungkinkan, itu bebas dari dosa karena tidak melakukan perbuatan akan tapi tidak dapat pahala. Namun yang lebih tepat adalah ulama yang mengatakan berdosa, karena itulah yang berdalil, ya, karena itulah yang ada dalilnya. Misal ya, hadis al-qatil wal-maqtul finar, pembunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi ditanya, kok yang membunuh juga di neraka? Maka Nabi katakan, karena harisan ala qatli sahibihi, dia sangat bersemangat sebenarnya untuk membunuh kawannya, cuma kalah duluan. Maka tetap masuk neraka. Dan ini adalah meninggalkan hal yang haram karena ajil. Ya, ternyata Nabi katakan, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram karena ajis, maka karena tidak mampu untuk mewujudkannya, maka dia tetap masuk neraka. Maka orang yang meninggalkan perbuatan yang haram padahal dia telah melakukan usaha, telah melakukan sebab, seperti dalam hadis ini dia telah bawa pedang dan telah bulat, maka dia mendapatkan, dia tidak jadi melakukan perbuatan yang haram karena ajis, maka tetap mendapatkan dosa utuh bagaimana seandainya dia mengerjakannya. Ataupun jika dia berniat untuk melakukan perbuatan yang haram namun dia tidak mengerjakannya dan dia belum melakukan usaha, maka tetap berdosa dengan dosa niat. Maka dia tetap berdosa dengan dosa niat. Bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya an-nasu arba'atun, manusia itu ada empat macam, salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang bermaksiat, kemudian orang yang keempat adalah orang miskin tidak bisa bermaksiat, lalu dia berandai-andai berniat, seandainya saya kaya saya akan bermaksiat sebagaimana dia. Karena dikatakan huma fil misri salah, dua orang ini dosanya sama. Ini kan dalam hadis yang derajatnya hasan, dia kan oleh Ibnu Majah. Syekhul Utsaimin mengatakan sama di sini adalah sama dalam dosa niat, karena dia belum melakukan sebab. Kalau dia sudah melakukan sebab, niat sudah melakukan sebab, gagal, maka dosanya sama persis. Kalau berniat belum melakukan sebab, tidak melakukan hal yang haram karena ajis, tidak berdaya, maka haram, maka tetap berdosa, namun dosanya juga niat. Ya, karena dalam satu perbuatan yang haram itu terdapat 3 dosa. Pertama dosa niatnya, dosa niat, dosa perbuatan, dan boleh jadi dosa dosa jariahnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang haram kemudian ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa karena dosa itu jadi jariah untuk mengalir. Sedangkan pelaku perbuatan yang haram tanpa udzur, maka dia ada kata-kata palak. Bila udzur tanpa udzur menunjukkan kalau karena udzur, semacam dia itu dipaksa, maka dampak dari perbuatan yang haram ini tidak akan muncul. Kalau mustahik konil ikab, maka dia berhak mendapatkan hukuman di akhirat, namun tidak mesti tahakkuk terjadi. Hukuman di akhirat untuk dirinya belum tentu terjadi, karena takkan masyiat terserah kehendak Allah. Setelah Allah membicarakan tentang hal ini, tiba wajib. Jangan mahram dan hal yang haram disebutkan mahdur sebagaimana maaf bagi musannif, pilihan bahasa yang dipilih oleh Juwaini. Kemudian Juwaini mengatakan wa makruh mayutabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'lihi, yang makruh dan makruh adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, dan tidak ada hukuman ala fi'lihi jika mengerjakannya. Hadil khamis inilah yang kelima dari 5 hukum taklid, yaitu makruh. Makruh dalam bahasa Arab ada isim maf'ul diambil dari kata-kata karoha, artinya benci. Maka makruh artinya mubarrad, sesuatu yang dibenci mengikuti wazan isim maf'ul. Janganlah secara istilah apa yang ditutup oleh syariat untuk ditinggalkan, namun tuntutan yang tidak tegas masih ada toleransi. Contohnya menoleh ketika sholat dirubah dengan leher, tolehannya dengan leher, ini makruh. Kalau tolehannya disodor dengan dada, maka haram. Maka menoleh yang makruh ketika sholat menoleh. Sholat dan menoleh makruh. Ada ketika nolehnya bisa der dengan dada, maka haram. Bahkan sholat batal karena dirinya tidak menghadap kiblat. Masih sholat badannya ikut noleh. Masih sholat, saya nyangat ke sana. Maka ini dinilai berpaling dari kiblat. Dinilai tidak menghadap kiblat. Tapi kalau dadanya masih ke kiblat, cuma kepala saja yang pelah-pelah, maka mekeruk. Kalau dadanya ikut muter, dada ikut muter haram, salat batal. Walang luar itu abisiman memberikan barang dan menerima barang, mengambil menerima barang wali itu dan menyerahkan barang, abisiman menggunakan tangan kiri. Dan terdapat hadis khusus yang melarang memberi dan menerima barang dengan tangan kiri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam silsilah Sahihah. Walqaidul awal dan poin pertama dari definisi mayusafu al-taqihi itu untuk berfungsi menunjukkan bahwasanya haram itu keluar dari makhluk. Kemudian poin yang kedua, walai aqabu ala fa'ilihi li ikhlasi mahdhur, untuk walqaidul awal dan qaidul awal itu masalah syar'u tarkahu itu li ikhlasi ma taqaddam bil mahdhur, telah untuk mengeluarkan hal-hal yang tadi telah kita sebutkan dalam mahdhur. Itu apa? Kalau diceritakan lama yaitu di halaman 41, wajib, mandub dan mubah. Wajib, mandub dan mubah. Maka karena kita katakan bahasanya makruh itu adalah matlah besyaku tak tahu sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Maka sesuatu yang tidak dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan itu apa? Wajib, mandub dan mubah. Sedangkan poin kedua, tolak dan gairah jazimin, itu untuk mengeluarkan al-mahdhur. Haram tidak termasuk dalam kategori makruh. Dan makro itu diberi pahala oleh meninggalkannya imtisalan karena taat, wala yu'aqab fa'iluhu, dan tidaklah diberi hukuman pelakunya. Dan ketahuilah bahwasanya istilah makro itu memiliki tiga makna indal ulama, dalam bahasa para ulama memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah makro tanzih. Apa yang dilarang dengan larangan tanzih adalah yang makruh, yang murni makruh. Wawa, dan inilah adalah maksud yang telah lewat definisinya, karena tianal ahkam arba'atun, karena ada empat hukum dan masing-masing dari empat tersebut khusus dikhususkan dengan nama yang ghalata alaihi dominan untuknya. Maka ada wajib, ada mandub. Maka masing-masing masing-masing nama ini mendapatkan kekhususan dengan apa yang dominan di dalamnya. Faya merimaka sepatutnya makro jika utliqa, jika disebutkan makro yang sorif, maka kita terbayang ilah musah makro kepada objek dari makruh tadi, tuna khairihi, bukan yang lainnya yang boleh jadi digunakan untuknya. Maka yang pertama, banyak ulama menggunakan kata-kata makruh dan maksudnya dalam makruh tanzih, makruh yang murni, makruh yang berpahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika melakukannya. Kemudian makna yang kedua, Singgi, penandu. Suki. Oh, Suki. Asani Al-Haram Bahwa Ghalibu Itlaq Pati Itlaq Pati Itlaq Pati Kalimami Kalimami Ahmad Wasyafi'i Kalimami Ahmad Kalimami Ahmad Wasyafi'i Fa'inna Fa'innahum Yu'ab Yu'abiruna Yu'abiruna Anil Harami Silafzil Kirahati Karahati Silafzil Karahati Tawaru'an Tawaru'an Wa Hadaran Wa hadaran Minal Muku'i Pindahi Anil Qawli Hada Halal Wa hada Haram Likawli Ta'ala Wa la takulu Lima tasifu Asinatukum Al-Kadibah Hada Halal Wa hada Haram Itafraru Al-Nuhil Kadib Walakinna kathiran Minal Muta'afirina Gholatu Wa na'imadihir Fafasaru Lakhdal Karahati Di kalamihim Di karahatil Karahatil tanzi Wahada Lam Ridhu Al-A'imadu Wa min kalamil Imam Ahmad Aqrabul Mut'ata Wa Salata Maqtabib Wa Huma Muharramani Wa Fi Mukhtasarul Kharti Kharti Wa Yukrahu Yatawadra'a Aniyatil Zahabi Nah Kemudian terkadang ulama menggunakan istilah makruh dan maknanya haram. Inilah mayoritas penggunaan para ulama terdahulu untuk kata-kata makruh macam Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, di mana mereka menyebut haram dengan menggunakan kata-kata makruh. Saya tidak suka tawaruan karena menjaga diri dan mewaspadai terjumus dalam larangan. Anil Qal mengatakan hada halal wa hada haram karena firman Allah yang tadi kita baca. Akan tapi banyak para ulama belakangan ghalatu ala, mereka salah dalam menisbatkan pendapat kepada imam mereka. Mereka tafsirkan lafaz aku benci dan perkataan para imam dengan karohah benci. Padahal ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh para imam. Contohnya perkataan Imam Ahmad, aku benci nikah mut'ah. Maka apa maknanya makruh? Enggak, maknanya haram. Aku membenci sholat di kuburan pemakaman dan maknanya adalah haram. Dan keduanya adalah hal yang haram. Di Mukhtasar al-Khawqi ini yang disarah oleh Ibnu Qudamah sehingga menjadi Al-Mughni. Mughni itu artinya adalah sarah buku tipis. Namanya Mukhtasar al-Khawqi. Namun sarahnya terlalu panjang sampai 13 jilid. Itu Mukhtasar al-Khawqi. Dan disebutkan kalau Imam Ahmad mengatakan dan dibenci berwudu menggunakan wadah emas dan perak. Ibnu Qudamah mengatakan yang dimaksud dengan makruh adalah haram dan aku tidak menyembah dengan khilaf-khilaf masalah ini. Wadah kali kami dalil al-tahrim demikian itu karena adanya dalil al-tahrim menunjukkan haramnya hal-hal di atas. Pak Yudi, lengkap gak? Ayo. Coba. Sampai jawab Dalilun ala irada tahrimi au tanzihi tanzihi fa qila yahmilu ala yuhmalu yuhmalu ala karahati tahrimi fa qila ala karahati tanzihi wa huwa qawlu awfi atufi qawlu atufi wala fi syarhil karati al-munir wa ikhtaruhu aktsaru ashabi tahu akhbar. Nah, mengendalikan. Ya, nah, mengendalikan. Mengendalikan kaul imam Ahmad rahimahullah. Akrohul nafkha. Akrohul nafkha fi ta'ami wa ilmani lahmi wal khubaz. Wal khubz al kibari. Al kibari. Wa karahatu dzalika li tanzihi wallahu a'lam. Nah. Amma idza waqa dalam dzul karaha. Nah tadi lafaz karoha, jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu haram, maka makna karoha haram. Yang kedua, amma idza warada lafzul karoha, jika kita jumpai kata-kata aku benci dalam perkataan Imam Ahmad dan tidak terdapat dalil min kharij dari luar perkataan Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Imam Ahmad adalah haram atau makruhan zik, fakilah maka saya mengatakan yumal, kita tafsirkan dengan karoha tahrim. Fakilah dan ada qilah ala karoha tanzih, dan ada yang mengatakan kita artikan makruh tanzih. Makruh tanzih ini lah yang dipilih oleh Tufi, dan di syarah tawakib munir dikatakan ya, perkataan makruh tidak ada dalil dari Imam Ahmad. Itu yang dipilih oleh mayoritas ashab kami, teman-teman kami. Maknanya adalah makruh tanzih. Contohnya perkataan Imam Ahmad, aku tidak suka meniup makanan yang panas, ditiup agar cepat dingin. Ini artinya hukumnya makruh. Dan aku tidak suka terus menerus makan daging dan roti yang besar-besar. Dan makruh di sini jelas makruh yang asli makruh, bukan makruh haram. Ya, betul. ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر مثلا صلاة البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسما آخر وإلا كانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى kharijan 'ani syari'ati. Nah, yang ketiga, makna dari istilah makruh adalah takul aula, meninggalkan hal yang lebih utama, hal yang lebih afdal. Ya, makruh dengan makna semacam ini satu hal yang dilalaikan dan ditinggalkan oleh mayoritas ahli usul. Namun yang punya perhatian menyebutkan khilaful aula adalah para fuqaha. Kata khilaful aula adalah perantara antara makruh dengan mubah. Beda makruh dan khilaful aula, wal faqd dan perbedaannya, kemudian makruh dan khilaful aula, mawarda fi nahyun maksudun, jika terdapat larangan yang dimaksudkan, maka kita sebut makruh. Sedangkan perkara yang tidak ada padanya larangan yang dimaksudkan atau kita sebut khilaful aula, tidak kita sebut makruh. Contohnya adalah tidak melakukan sholat sunnah kepada tubuh. Di bawah muhib bacaan Arabah setelah beliau paparkan pendapat-pendapat para ulama tentang masalah khilaful aula dan makruh, disimpulkan bahwa tahqiq dan hasil pengkajian mengatakan bahwasanya khilaful aula adalah satu bagian dari makruh, karena tingkatan-tingkatan makruh itu bertingkat-tingkat. Kama fi sunnah, dalam sunnah bagaimana sunnah juga bertingkat-tingkat, ada sunnah mu'akadah, ada sunnah ghairu mu'akadah. Oleh karena itu tidaklah sempatkan dan khilaful aula dinilai sebagai bagian yang lain. Jika tidak, maka dampaknya apa? Maka hukum syariat ada 6 macam, ada lagi 5. Ini adalah menyelisih apa yang telah dikenal. Awkana khilaful aula atau khilaful aula adalah sesuatu yang diluar dari syariat atau tidak demikian. Ya, maka para fuqaha itu membedakan antara makruh dengan la aula. Kalau terdapat dalil yang menunjukkan kalau ini makruh, maka itu yang disebut makruh. Namun jika ada satu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, ya, dianjurkan untuk dikerjakan dan orang tidak mengerjakannya, maka orang tidak mengerjakannya kita sebut khilaful aula. Maka tidak mesti meninggalkan sunnah itu terjurus dalam makruh, itu dalam bahasa fuqaha. Dalam bahasa fuqaha, orang yang meninggalkan perkara sunnah, salat sunnah, salat duha, apakah dia melakukan hal yang makruh? Apakah kita simpulkan siapa yang tidak salat duha maka dia melakukan perbuatan yang makruh? Apakah kita simpulkan demikian? Kalau fuqaha, tidak. Meninggalkan salat duha, khilaful aula. Meninggalkan qabliyah, khilaful aula. Yang namanya makruh adalah yang ada dalil menunjukkan bahwa ini adalah terlarang, melarangan yang tidak tegas alias makruh. Itu dalam bahasa fuqaha. Kalau dalam bahasa usuliyin itu tidak demikian. Khilaful aula adalah bagian dari makruh. Karena jika sendirian nanti hukum taklif lebih dari 5. Baik, perbedaan antara fuqaha dan usuliyin dalam masalah penggunaan istilah. Kebetulan jadi di dunia fikih itu ada satu istilah tertentu yang ini tidak diakui dan tidak diterima oleh para ulama usuliyin, atau di sini disebutkan mayoritas usuliyin. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan fa'atul ahkam lewat ayah, beberapa hukum lewat ayah, tidak semua, yaitu sahih dan batin. Sahih maya ta'alak fi an-nufud wa yu'tad dubihi. Yang namanya sahih adalah satu perkara yang ya ta'alak berkaitan dengan an-nufud, nufud wa yu'tad dubihi dan ta'anggak. Nanti setelah ini akan dijelaskan. Ini awalan. Asyik buat baju ini aksara ini alwadian dialamnya dialamnya hukmun hukmun min syar'i ala ibadati wal ufuti wal tabani watubna alihima al-ahkamu asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Ya. sah dan batal adalah di antara macam-macam hukum wat'i. Di anahuma karena sah dan batal adalah hukum dari syariat untuk satu ibadah dan satu transaksi. Dan dikaitkan dengan dua hal ini berbagai hukum syar'i. Dan sah dalam bahasa Arab artinya adalah bebas dari penyakit. Sebagaimana perkataan penyair, walailin, dan betapa banyak malam yakul ma'u min dulumatihi, yang seorang itu berkomentar karena gelapnya. Sawan sahihatul uyuni, baik orang tersebut adalah orang yang matanya sehat ataukah matanya buta sudah. Kemudian tentang inilah telah didefinisikan makruh adalah sesuatu yang dikaitkan dengan an-nubud dan teranggap, baik itu ibadah ataupun transaksi. Abi dijelaskan tentang istilah apa yang dimaksud dengan nufud. rezeki. Pastilahan atas sarapul dari layak diru, layak diru muta'atihi. Wadalika mislu qabdil bayi wal ijarati wa nikahi wa nabila. Fa'idha waqwa al-abdu ala wajhin sahihin lam yaktur yamakir ahadul muta'atihidaini ala rafihi. Wa'alam anal ibadata laha asharan wa huwa baro atudi masyil mutalafi wa sukutul tolabi. Wal abdu lahu asharun wa huwa asamaratu al maksudatu minal abdi. Fa'idha hukima bisihatil ibadati wal abdi tarotabal asharu ala fi'li. Fa'buri atid dimatu fi babil ibadati wa tarotabat al asharu fi babil ukudi wa ila balak. Fal asharu fi babil ibadati wahidun wa amma fil ukudi fa'kulu abdin lahu samaratu fasatun. Fa'bay'u masalam samaratuhu naqul milkiyati. Wal ijaratu istifa'ul manfaati li ahadil muta'akidaini wastiqatul ajri li adil akhari wa la tudarika. Nah, sebelumnya untuk istilah makruh, istilah makruh memiliki makna sya'ai dan makna lughatan. Makna sya', makna syara' untuk makruh adalah haram. Ya, tidaklah disebut kata-kata kariha dalam Al-Quran kesini maknanya haram. Maka apa itu nufuz? Nufuz artinya kalau bahasa kita tembus, maknanya dalam Jawa yang melampaui apa yang jadi batas, apa melampaui target. Diambil dari kata nufuz sahmi, artinya adalah bulughul maksud minar rami, adalah lemparan itu telah terkena maksud lemparan atau sasaran lemparan. Sedangkan istilah nufuz adalah at-tasarrufu, satu tindakan, satu perbuatan yang misalnya jual beli, sholat, nufuz tadi apa? Nufuz itu cuma untuk akad, nufuz beriktikaf untuk akak, ataupun ibadah cuma iktidak saja. Itu at-tasarrufu, tasarruf itu satu tindakan jual beli atau sewa menyewa ala dilayyir muta'atihi, yang para pelakunya tidaklah mampu ala rabbihi untuk menghilangkannya, tidak mampu untuk menghilangkannya. Itu namanya nufuz, tidak bisa dihilangkan. Contohnya adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, nikah dan yang lainnya. Ketika semua syarat nikah sudah terpenuhi, maka kita katakan nikah ini nafidun, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Bisanya apa? Dirusak dengan tolak. Bisanya dirusak, namun dibuat hilang seperti tidak ada, seperti sebelum akad terjadi, tidak bisa. Cuma bisanya dirusak. Berarti dirusak itu apa? Barangnya sudah ada. Dihilangkan seperti semula, seperti ketika belum terjadi apa-apa, tidak bisa. Setelah akad nikah kok menyesal, tidak bisa dihilangkan. Solusi satu-satunya dirusak dengan berbagai cara pengusahaan akad nikah. Ini makna nufuz dalam bahasa tawafuqoha. tidak mungkin kita anggap tidak ada sebagaimana semula. Walau dan ketahuilah bahwa ibadah itu memiliki dampak, yaitu bahwa aku zimmah, zimmatul mukallaf, bebasnya tanggung jawab si mukallaf. Si mukallaf sudah terbebas dari tanggung jawab untuk melaksanakan sholat. Sukutu tolak dan gugurnya tolak. Tolak di sini mencakup digunakan. Tidak kita katakan sukutul wujub, tapi kita katakan sukutu tolak untuk mencakup wajib dan mandub. Maka orang yang telah mengerjakan sholat duha, kita katakan sakata anhu tolak. Wal'abdu dan akan juga memiliki dampak, yaitu buah yang diinginkan dari akal. Faidha hakama fi jihatil ibadah wal'abdi, maka jika kita ponis satu ibadah itu sah dan satu akal itu sah, tahu maka akan muncullah dampaknya. Dampak dari perbuatan tersebut yaitu gugurnya tanggung jawab ini untuk masalah ibadah, dan terwujudnya dampak dalam masalah akad. Wa'ila jika ibadah atau akad itu tidak sah, fala, maka dampaknya tidak terwujud. Maka dampak sahnya ibadah, sahnya satu hal di bab ibadah, dampaknya cuma satu, yaitu apa dampaknya? Ya, sekutu tolak bahwa aku zimmah. Wa amma fil uqud, ada untuk akad, maka masing-masing akad memiliki buah khusus jual beli misalnya. Maka jika kita katakan jual beli ini sah, maka tak buahnya berpindahlah ke pemilik, dan yang namanya jual beli itu bukan adalah omong-omongan. Dan maka orang yang jual beli kredit itu sejak terjadi transaksi, maka motor sudah tidak lagi jadi motornya dealer, tapi motornya nasabah. Meskipun belum lunas, karena sudah sah. Kalau sudah sah, maka apa? Nak memiliki ya, hak kepemilikan berpindah. Demikian pula sewa menyewa yang sah, maka maknanya adalah istifa'ul manfaat. Penyewa bisa maksimal mengambil manfaat dari barang yang disewakan, dan juga mendapatkan upah bagi orang yang menyewakan dan semacam itu. Maka inilah makna iktidad, makna iktidad untuk ibadah dan untuk akad. Yang namanya iktidad itu apa? Tawaf tabul asar, terwujudnya dampak. Ibadah ini yuk tadubiah, teranggap. Berarti ibadah ini sah, maka maknanya apa? Ibadah ini yuk tadubiah, teranggap. Jadi maksud teranggap apa? Gugur kewajiban. Demikian juga dalam masalah akad, maka yang dimaksud dengan iktidad adalah terwujudnya dampak. Maka jual beli yang anda lakukan sah, artinya apa? Jual beli yang anda lakukan yuk tadubiha terangkat, atau yuk tadubihi terangkat. Artinya apa? Dampak dari transaksi terwujud, bedanya kepemilikan dan seterusnya. Ya, istilah iktidad tadi itu terpakai untuk apa? Akad dan ibadah. Lain dengan nufud yang hanya ada untuk akad saja. Jadi yang kita baca sebentar ini, sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kontaknya dekat Gemawang tuh, di Cirebon. Nyaman-nyaman saja tinggal di sana. Nyaman-nyaman saja tinggal di sana. Mas bagian memang ada.